Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-76 dalam ayat yang ke-75. Allah kisahkan, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaih wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaih illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, dan di antara ahli kitab, sebagian dari ahli kitab dari kalangan orang Yahudi terkhusus, ada model orang yang kalau kamu memberikan amanah kepadanya harta dalam jumlah besar yang kamu titipkan padanya, kamu amanahkan padanya, yu'addihi ilaih, dia akan menunaikannya kepadamu. Dia akan tunaikan amanah tersebut. Dia akan kembalikan amanah tersebut kepadamu. Namun ada di antara sebagian mereka, kalau kamu memberikan amanah padanya dengan 1 dinar saja, maka dia tidak akan mengembalikannya padamu. Enggak akan menunaikannya padamu, kecuali kamu harus senantiasa berdiri menagihnya. Kembalikan amanah tersebut, kembalikan amanah tersebut. Baru mau mengembalikan. Dalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu karena mereka berkeyakinan, mereka menyatakan enggak ada dosa atas kami kalau kami melakukan apapun pada kaum yang ummi, maksudnya bangsa Arab. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan atas Allah sebuah kedustaan dalam keadaan mereka menyadari mengetahui yang demikian itu. Yang dimaksud oleh Allah, ada sebagian ahli kitab kalau diberi amanah harta yang banyak mereka menunaikannya. Ini seperti Abdullah bin Salam. Seperti Abdullah bin Salam. Kata Suyuti, wa min ahlil kitab man in ta'manhu bikintarin ay bimalin kathirin yu'addihi ilaih li amanatihi. Ka Abdullah bin Salam auda'ahu rajulun alfa wa mi'atai ukiyah dahaban fa'addaha ilaih. Ada sebagian ahli kitab, orang yang kalau kamu amanahkan padanya harta 1 kintar, artinya harta yang sangat banyak, dia akan kembalikan kepadamu karena amanahnya. Contohnya seperti Abdullah bin Salam, pernah dititipi seseorang harta 1200 kantong emas. itu pun dikembalikan kepada pemiliknya dengan penuh amanah. Namun ada di antara mereka yang kalau kamu amanahkan, kamu titipkan satu dinar saja, dia tidak akan menunaikannya padamu, tidak akan mengembalikannya kepadamu. Lihyanatihi, karena sifat khianat yang ada padanya. Hanya satu dinar yang kamu titipkan yang akan dikembalikan. Illa madumta alaihi qaima, kecuali kalau kamu terus-menerus berdiri menagihnya, baru akan dikembalikan. La tufarriquhu famata faraqtahu ankarahu kakak ibnil asrad, kecuali kamu senantiasa berdiri tidak berpisah dengannya, senantiasa menagihnya. Karena kalau kamu tinggalkan dia, dia akan mengingkari. Ini hartaku, ini uangku. Contohnya seperti Ka'ab bin Al-Asraf yang berkhianat. Istauda'ahu Quraisyun dinaran fajahadahu. Orang-orang Quraisy pernah menitipkan padanya satu keping dinar saja, itu pun diingkari. Dalika aitarkul ada bi annahum qalu bisababi qaulihim laisa alaina fil ummiyina ay al arabi sabilun ay ismun. Mereka tidak mau mengembalikan uang dinar yang diamanahkan padanya, meninggalkan penunaian amanah yang demikian itu disebabkan karena mereka memiliki keyakinan laisa alaina fil ummiyina sabil. Bagi kami ahli kitab, kalau memperlakukan apapun terhadap bangsa Arab itu enggak ada dosa. Mereka merasa lebih mulia, lebih utama daripada bangsa Arab. Listihlalihim dzulma man khalafa dinihim man khalafa dinahum, karena ahlul kitab berkeyakinan menghalalkan untuk mendolimi siapapun yang menyelisihi ajaran agama mereka. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba, dan mereka menyatakan atas Allah sebuah kedustaan. Kenapa? Nasabu ilaihi ta'ala, pembolehan untuk mendolimi siapapun yang menyelisih ajaran Yahudi ini dinisbahkan kepada Allah. Menurut ahli kitab, yang menghalalkan itu Allah. Makanya dibantah oleh Allah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba, mereka itu mengatakan sesuatu atas Allah sebuah kedustaan. Nisbati dzalika ilaih, yaitu penisbahan menghalalkan mendolimi siapa yang menyelisih ajaran Yahudi ini dinisbahkan kepada Allah. Ini adalah sebuah kedustaan. Wa hum ya'lamuna annahum kadhibun, dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka itu sebenarnya berdusta dalam pengakuan mereka yang demikian itu. Ini kejahatan orang-orang Yahud. Allah khabarkan dalam ayat ini keadaan ahlul kitab dalam hal penunaian janji dan pengkhianatan. Ini dalam masalah harta. Sedikit yang amanah, dan mayoritasnya adalah pengkhianat. Tatkala Allah sebutkan bagaimana pengkhianatan mereka dalam perkara agama, seperti yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, makar mereka yang jahat, bagaimana mereka menyembunyikan al-haq yang mereka ketahui tentang ciri-ciri nabi akhir zaman. Ini adalah pengkhianatan yang besar yang dilakukan oleh ahlul kitab Yahud wa Nasara dalam perkara agama. Maka untuk mengkhianati selain mereka dalam perkara dunia, dalam masalah harta benda, tentu lebih ringan. Dalam perkara agama saja mereka berani berkhianat, apalagi dalam perkara duniawiya. Menghalalkan segala cara. Kalau satu dinar saja dikhianati, kalau mereka diberi titipan lebih dari itu, tentu mereka akan lebih khianat lagi. Pengkhianatan mereka yang demikian itu dibangun oleh akidah batil yang ada pada mereka, yaitu siapa yang berseberangan dengan ajaran Ahlul Kitab, maka halal untuk didolimi. Klaim penghalalan mendolimi siapapun yang menyelisih ajaran orang Yahud ini oleh Ahlul Kitab dinisbahkan kepada Allah. Ini yang membolehkan Allah menurut mereka. Itu kedustaan atas Allah Jalla wa'ala. Maka dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tentu siapa yang menunaikan janjinya dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahullahu taala, bala alaihim fihim sabilun man awfa bi ahdihi alladhi ahadallahu alaihi aw bi ahdillahi ilaihi min ada'il amanah wa ghairihi wattaqullaha bitarkil ma'asi wa amalit ta'ati fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tentu, kata Allah, bagi ahli kitab dosa kalau mereka mendolimi selain penganut ajaran agama mereka. Alaihim fihim sabil, bahkan mereka akan mendapatkan dosa kalau mendoliminya. Maka siapa yang menunaikan janjinya, baik janji yang dia telah berjanji kepada Allah atau dia menunaikan janji Allah kepadanya untuk menunaikan amanah maupun yang selainnya, wattaqullaha, dan dia benar-benar bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, menjalankan berbagai macam amal-amal ketaatan, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah dan yang mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Maka taqwallah ini yang akan mendatangkan mahabbatullah kepada seorang hamba. Takwa yang akan mendatangkan kecintaan Allah pada kita. Manakala kita bertakwa kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Seorang hamba jika dia bertakwa kepada Allah, Allah akan cintai hambanya tersebut. Bagaimana seorang hamba bertakwa dengan dia meninggalkan beragam bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa, dengan dia berusaha semaksimal mungkin menjalankan berbagai macam amal-amal ketaatan. Itulah takwa. Maka siapa yang menunaikan janjinya dan bertakwa, janji di sini umum, mencakup seluruh perjanjian antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah, yaitu untuk mengerjakan segenap apa yang Allah wajibkan dalam urusan agama kita. Dan janji di sini mencakup janji antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Perjanjian dalam berbagai macam akad, perjanjian jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Siapa yang menunaikan janjinya dan dia bertakwa, takwa itu kalau digandengkan dengan albir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, maka albir itu maknanya fi'lul ma'murat, amalu ta'at, kita mengerjakan perintah agama, menjalankan berbagai macam amal-amal ketaatan. Ini makna bir. Sementara takwa adalah tarkul ma'asi, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Itu kalau digandengkan kata al-birru wa taqwa. Tapi kalau dipisahkan, kadang al-birru umum mencakup mengerjakan perintah maupun meninggalkan larangan. Demikian juga taqwa, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi kalau dua kata ini digabungkan jadi satu dalam satu ayat, itu artinya al-bir itu terkait dengan mengerjakan amal ketaatan. Sementara taqwa meninggalkan kemaksiatan. Karena taqwa dari kata wiqayah, membentengi. Upaya untuk membentengi diri kita dengan adab neraka, itulah taqwa. Dengan cara apa? Kita menjauhi kemaksiatan. Kita mengerjakan amal-amal ketaatan. Itulah taqwa. Kita berhati-hati dalam menjalankan agama ini. Mencukupkan apa yang disyariatkan, meninggalkan apa yang tidak ada syariatnya. Hati-hati. Dalam perkara agama, perkaranya itu sudah paten. Ada perintah, ada tuntunan, kerjakan. Tidak ada, berhenti, tinggalkan. Itulah taqwa. Hati-hati dalam beragama. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Maka dalam ayat ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan takwa Allah. Karena Allah menyediakan surga lil muttaqin bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka adalah semulia-mulia makhluk Allah, seutama-utama makhluk Allah. Ayat yang berikutnya, fihi wad'ud dhahir maudi'al mudmal. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kan disebutkan, siapa yang menunaikan janji, dia bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya kalau seandainya kata al-muttaqin ini diganti dengan kata ganti fa innallaha yuhibbuhum, sesungguhnya Allah itu mencintai mereka, kan cukup. Maka di sini ada dalam ilmu tafsir wad'ud dhahir maudi'al mudmar. Penempatan kata benda yang dhahir pada posisi kata ganti. Kenapa? Menunjukkan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya disebutkan yuhibbuhum, kan mencintai mereka. Artinya mencintai mereka yang tadi menunaikan janji, bertakwa kepada Allah. Tapi kalau disebutkan dalam bentuk kata benda yang dhahir, orang-orang yang bertakwa, maka pendengar itu akan semakin perhatian. Berarti orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang utama, yang benar-benar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum bi makna yusibuhum. Ini takwilnya Asy-Syuyuti rahimahullah. Beliau menakwilkan sifat yuhibbum, Allah mencintai mereka dengan memberikan pahala kepada mereka. Ini adalah penakwilan yang batil. Karena beliau rahimahullah wa ghafarahu dalam masalah asma wa sifat ini terjatuh dalam takwil. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat. Ketika Allah sebutkan dirinya memiliki sifat mencintai, maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat mencintai. Namun akidah Ahlus Sunnah, sifat cintanya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluknya. Kita tetapkan makna cinta, adapun hakikatnya itu kita serahkan pada Allah. Berbeda dengan hakikat cintanya makhluk. Tanpa harus ditakwilkan, mencintai artinya memberi pahala. Tanpa harus ditakdil, ditolak. Tanpa harus ditakyib, dibagaimanakan, bagaimana ya cintanya Allah, enggak boleh. Yang jelas Allah punya sifat cinta, dan cintanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluknya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ang wa unzila fil yahudi lamma badalu na'tan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahdallahi ilaihim fit Taurah aw fi man khalifa kadiban fi da'wa aw fi bai'i sil'atin. Ayat ini diturunkan terkait perbuatan orang-orang Yahudi tatkala mereka mengganti sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang tersebut dalam kitab mereka dalam Taurat. Sudah disebutkan sifat-sifat Nabi akhir zaman yang akan datang. Disebutkan dalam kitab Taurat dengan jelas. Ini diganti oleh orang-orang Yahudi. Disembunyikan kebenaran tersebut. Wa ahdallahi ilaihim fit Taurat. Dan juga ketika mereka mengganti janji Allah kepada mereka dalam kitab Taurat. Atau turun terkait orang yang dia itu bersumpah dusta dalam sebuah dakwaan atau sebuah pengakuan. Atau bersumpah dusta dalam melakukan jual beli terhadap barang dagangannya. Turun ayat ini. Wallahi fulan memiliki hak atas saya demikian. Dia bersumpah, ternyata sumpahnya adalah sumpah dusta dalam sebuah pengakuan yang dia sampaikan. Atau bersumpah dusta dalam melakukan transaksi jual beli. Demi Allah, ini saya cuma ambil pokoknya saja. Sudah murah ini. Padahal apa? Dia sudah untung dalam apa transaksi jual beli. Tapi dia bersumpah sambil menyatakan ini modalnya saja. Padahal dia sudah mengambil keuntungan. Untuk meyakinkan pembeli. Bukan meyakinkan, untuk mengelabui pembeli. Agar pembeli yakin untuk membelinya. Oh ini jujur. Pedagang ini karena dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Turun ayat ini. Kata Allah, tentu siapa yang menunaikan janjinya dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, masuk dalam masalah ini. Orang kalau tidak memiliki takwa Allah dalam transaksi jual beli itu akan dimasuki dengan ghis, penipuan. Padahal di antara syarat jual beli itu enggak boleh ada jahalah. Sesuatu yang tidak diketahui, seperti menyembunyikan aib dan semisalnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan ketika seorang sahabat menjual kurma yang kering-kering ditaruh di atas yang basah, ditaruh di jalan. Rasulullah masukkan tangannya. Oh, ternyata di dalamnya ada yang basah. Maka Rasulullah menyatakan man ghassa falaisa minna. Siapa yang curang dalam jual beli, dia bukan golongan kami. Siapa yang menipu dalam jual beli, dia bukan golongan kami. Hal yang semacam ini mungkin dalam transaksi jual beli di pasar-pasar kaum muslimin sekarang hal yang biasa. Hal yang biasa. Padahal ancamannya berat. Siapa yang curang dalam jual belinya, itu bukan golongan Nabi. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan golongan kami. Sehingga bagi para pedagang yang punya usaha jual beli, itu dianjurkan dalam Islam untuk banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Meskipun yang punya pekerjaan lain juga harus banyak-banyak bersedekah. Tapi apa khusus jual beli ini karena rawan. Sangat rawan. Hamba terjatuh dalam syubhat, itu harus sering bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Ayat yang berikutnya. Yaqulu jalla wa az innal ladina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhumullahu wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, maka mereka adalah orang-orang yang nanti tidak ada bahagian bagi mereka dari kenikmatan akhirat. Dan Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Innal ladina yastaruna ay yastabdiluna bi ahdillah ilaihim fil imani bin nabi wa adail amanah wa aymanihim ay khalifuhum bihi ta'ala kadibin samanan qalila minad dunya ulaika la khalaqa ila nasiba lahum fil akhirah wala yukallimuhumullah ghadaban alaihim wala yanduru ilaihim yarhamuhum yaumal qiyamah wala yuzakkihim ayutahhiruhum walahum adabun alim ay mu'limun. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan, artinya mengganti janji Allah atas mereka untuk beriman dengan Nabi, untuk menunaikan amanah dalam kehidupannya, dan juga menjual sumpah-sumpah mereka, artinya mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala dalam keadaan dusta, mereka ganti itu semua dengan samanan qalila, dengan harga yang murah, minad dunia, dari perkara dunia tadi. Wallahi, demi Allah, ini saya beli dengan harga 1 juta, padahal dia membelinya dengan harga 500 ribu. Untuk mendapatkan keuntungan 500 ribu, dia menjual sumpah dia atas nama Allah dengan dunia yang sangat kecil, tidak ada harganya. Ulaika la khalaqa ila nasiba lahum fil akhirah. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, nanti dalam kehidupan akhiratnya itu enggak ada bahagian dari kenikmatan akhirat. Tidak cuma demikian, bahkan Allah ancam orang-orang yang demikian itu dengan sekian rentetan adab yang sangat mengerikan. Nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghadaban alaihi, karena murkanya Allah atas mereka. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak mau melihat pada mereka. Ayyarhamuhum, Allah juga enggak mau merahmati mereka. Di sini madoro maknanya bukan sekedar apa, maksudnya itu merahmati mereka. Memang itu bagian termasuk rahmat Allah, nikmat Allah. Tapi nadaro artinya benar-benar Allah melihat. Allah punya sifat melihat. Allah enggak mau melihat hamba yang demikian itu pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Ayu tahhirum. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih, ay mu'lim, adab yang menyakitkan. Kalau orang itu memperjualbelikan janji Allah untuk beriman dengan Nabi, untuk menunaikan amanah, atau mereka menjual sumpah-sumpah mereka yang mereka ucapkan atas nama Allah dengan dunia yang remeh, yang sedikit, diancam oleh Allah dengan ancaman yang demikian mengerikannya. Ancaman ini juga disebutkan dalam sebuah hadis ditujukan bagi orang yang bagi laki-laki yang melembrehkan pakaiannya atau kain sarungnya melebihi mata kaki karena sombong. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma'asfala minal ka'bain fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki bagi laki-laki ini diancam finnar, di neraka. Kemudian disebutkan apakah itu sombong atau tidak sombong. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis lagi, siapa yang melembrehkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, ancaman azabnya ini. Allah enggak akan mengajak bicara mereka. Allah enggak melihat mereka. Allah enggak akan mensucikan dosa-dosa mereka dan bagi mereka ada adzabun alim. Juga diantaranya anak yang tidak mau mengakui orang tuanya. Atau orang tua yang tahu tidak mau mengakui anaknya. Atau mereka yang dijamu oleh satu kaum dengan sebuah jamuan yang bagus kemudian dia tidak mensyukurinya. Itu diancam dalam sebuah hadis dengan ancaman semacam ini. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dari dosa-dosanya pada hari kiamat, dan bagi mereka adzabun alim, adab yang sangat pedih. Ancaman yang tentunya sangat mengerikan. Dikatakan bagi mereka adzabun alim, adab yang pedih, adab yang menyakitkan, mujiun lil qulubi wal abdan. Jadi adab Allah yang Allah sebutkan tadi itu adab yang menyakitkan hati dan badan-badan mereka. Bukan badannya saja yang sakit. Kalau orang itu disakiti badannya tapi hatinya enggak sakit, kadang masih bisa nahan. Tapi kalau badannya sakit, hatinya sakit, tersakiti, itu adab yang benar-benar mu'lim, menyakitkan. Apa adab yang menyakitkan ini? Wa adabu suhti wal hijab wa adabu jahannam. Itu adab mendapatkan murkanya Allah, terhalangi dari beberapa kenikmatan. Kenikmatan diajak bicara oleh Allah, kenikmatan dilihat oleh Allah. Kemudian setelah itu adab neraka jahannam. Ini adab yang mujiun lil qulub wal abdan, yang menyakitkan hati dan badan-badan hamba-hamba Allah. Nas'alullahal afiyah. Ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa as wa inna minhum la fariqay yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara sebagian ahlul kitab ada sekelompok orang yang mereka suka memutar-mutar lisan mereka dalam membaca kitabullah, difasih-fasihkan, dibagus-baguskan, seakan dia seorang yang faqih, yang fasih dalam baca kitab Allah. Litahsabuhu minal kitab, agar kamu menyangka apa yang dia bacakan itu merupakan bagian dari kitabullah. Wa ma huwa minal kitab, padahal apa yang dia baca, yang dia tampilkan, sesuatu yang kelihatan fasih, itu bukan bagian dari kitabullah. Dan mereka menyatakan itu dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan atas Allah sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullah, wa inna minhum ay ahlil kitab la fariqan ay ta'ifatan kakak bi binil asraf yalwuna alsinatahum bil kitab ay ya'tifunaha bi qira'atihi anil munazzal ila ma kharrafuhu min na'tin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahwihi litahsabuhu ay almuharrafa minal kitabi alladhi anzalahu Allah wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna annahum kadhibun. Ada di antara mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka? Ahlul kitab, Yahud wa Nasara, sekelompok orang, ta'ifah, sekelompok orang. Contohnya Ka'ab bin Al-Asraf ini, yang tadi diberi amanah 1 dinar oleh orang Quraisy, tidak dikembalikan. Dia memutar-mutar lisannya dalam membaca Alkitab. Ini bengkok-bengkokkan, diindah-indahkan bacaannya terhadap munazzal, kitab yang diturunkan oleh Allah, kepada apa yang telah mereka tahrib, apa yang telah mereka rubah-rubah dari penyebutan sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab mereka. Ditahrib, dirubah-rubah, kemudian dibaca, diperlihatkan bacaan yang indah, bacaan yang bagus, bacaan yang meyakinkan itu bagian dari kitab, padahal itu hasil gubahan tangan-tangan mereka yang kotor. Tujuannya apa? Litahsabuhu ay al-mukharrafa minal kitab, agar kalian wahai kaum mukminin menyangka ayat-ayat yang telah mereka rubah-rubah itu merupakan bagian dari kitab Allah yang Allah telah turunkan. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah sama sekali. Itu hasil gubahan tangan kanan kotor orang-orang Yahud ahli kitab. Mereka menyatakan itu dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Itu tulisan tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan atas Allah sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka itu memang berdusta. Ini kejahatan orang-orang Yahud dan juga ahlul kitab secara umum. Allah kabarkan bahwasanya sekelompok ahli kitab, ada orang-orang yang mereka itu memutar-mutar lisan mereka, dibelok-belokkan, ditakwil-takwilkan, dirubah-rubah maksud yang ada dalam kitabullah tersebut. Maka ini mencakup tahrib li alfadih wa ma'anih, mencakup perubahan makna maupun perubahan lafaz-lafaz. Seperti orang-orang Yahud, Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Ar-Rahman di atas ars, istawa artinya Allah itu tinggi di atas ars. Ini akidah Ahlus Sunnah. Istiwa artinya ala wartafa, naik tinggi. Oleh orang Yahud ahlul kitab dirubah, istawa diganti dengan istaula. Allah itu menguasai ars. Jadi seakan-akan Allah sebelumnya itu belum menguasai ars, kemudian Allah menguasainya. Ini kebatilan ahlul kitab. Juga ketika disuruh menyebutkan hittotun, ditambah nun menjadi hintoh. Ini tahribnya ahlul kitab. Nah, atau merubah maknanya. Seperti takwil-takwil yang batal terhadap ayat-ayat sifat. Seperti Allah memiliki sifat tangan. Al-Sunnah menetapkan tangannya tangan, namun tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Ini akidah Al-Sunnah. Mereka mentakwilkan, oh yang dimaksud dengan tangan itu kekuasaan Allah, oh yang dimaksud dengan tangan itu artinya nikmat Allah. Ini menyelewengkan makna. mencakup yang demikian itu. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter ahlul kitab merubah-rubah kitabullah. Itu mereka lakukan agar kita tertipu menyangka hasil perubahan mereka itu bagian dari kitabullah. Makanya Allah menyatakan wa yaquluna huwa min indillah, ditegaskan wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan, oh ini datang dari sisi Allah ya kayak gini. Ditegaskan oleh Allah, apa yang telah kalian rubah itu bukan dari sisi Allah. Kitabullah tidak demikian. Itu dari sisi kalian. Nah, maka apa yang dilakukan oleh ahlul kitab di sini, wa hadza a'dhamu jurman mimman yaqulu 'alallah bila ilmin. Ini merupakan sebesar-besar kelancangan dan dosa menyatakan atas Allah sesuatu yang mereka tidak punya ilmu padanya. Haula yaquluna Allahul kadhiba. Mereka menyatakan kedustaan atas nama Allah. Berbicara tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu, ini dalam deretan dosa itu di atas kesyirikan. Kan ada yang dalam ayat itu berbicara atas Allah tanpa ilmu, kemudian kesyirikan, kemudian dosa besar-besar yang lainnya. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.